Bismillah. Masih dalam bayan al-madil lazim kilmi mutaqal fil Quran al-Karim. Penjelasan tentang mad lazim kilmi mutaqal dalam Al-Quran al-Karim telah kita lalui 51 tempat dalam Al-Quran. Kemudian yang ke-52 dari 100 tempat dalam Al-Quran, yaitu di surat An-Naml, dan terjadi di 3 tempat. Yang pertama di ayat yang ke-10, ka'annaha jan, karena nunnya bertasydid maka digunnahkan, ka'annaha jan, khata, salah, karena nunnya tidak ditahan, nunnya didengungkan karena ditasydid. Ka'annaha jan. Tafadhal. Nunnya ditahan. Jan. Dimasukkan ke dalam hidung, digunakan. Dua harokat. Itu setiap berhenti di nun yang bertasydid ataupun mim yang bertasydid. Ditahan mimnya ataupun nunnya. Tidak dipendekkan. Jan namanya. Kalau Fauzan, iya. Kadang ada tasydid yang nunnya. Yang kedua di surat An-Naml di ayat yang ke-59. Allahu khairun amma yushrikun. Terus. Allahu khairun amma yushrikun. Syaitnya A. A panjang 6 harakat. Yang ketujuh masuk ke lam. Allahu, diambil lamnya. Allahu, melazim kalimi mutaqal. Kalau dibaca tasheel, tidak dibaca panjang. Allahu khairun amma yushrikun. Tasheel. Allahu. Dibaca hamzah sebelum alifnya. A-A asalnya. Allah. Yang ketiga di ayat yang ke-82, akhrajna lahum dabbah. Tafadhal. Yang ke-55 di surat Al-Qasas dan terjadi di 3 tempat. Yang pertama di ayat yang ke-7. Inna radduhu ilaik. Tafadhal. Inna radduhu ilaik. Radduhu ilaik. Kemudian yang kedua di 31. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan. Tafadhal, ditahan. Ka'annaha jan. Tidak dibaca pendek. Ka'annaha jan. Keliru, karena nunnya tidak ditahan. Yang ketiga di ayat yang ke-85. Larodduka ila ma'ad. Oh. 8 surat Al-Ankabut. Dan hanya terjadi di surat ini di satu tempat saja, itu di ayat yang ke-60. Wa ka'ayyim min dabbah. Di surat Saba ya, atau di 59 surat Luqman ya, itu pun di satu tempat di ayat yang ke-10 saja. Wa batha fiha min kulli dabbah. Mungkin 60 di surat Saba, terjadi di dua tempat di ayat yang ke-14. Ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ard. Mautihi hak dhamir setelah hamzah, silah tawilah, dibaca 4-5 harakat. Ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ard. Ard, tidak ar ya, atau tidak ard ya, atau ard ya, tanpa dikalkulahkan do'nya. Illa dabbatul ard. Ard ditahan do'nya, jadi dipanjangkan, jadi yang berarti di roh ard do'nya, berarti di do. Yang ke-28 atau di ayat yang ke-28. Wa ma arsalnaka illa ka fatan linnas. Kemudian yang ke-63, 62 dan 63 di surat Fatir. Yang pertama di ayat yang ke-28. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ. فَضْلُ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ. Kedua di 45. Ma taraka ala zahriha min dabbah.